tahun yang lalu, menyatu hatiku dan hatimu. Tanpa janji-janji, tanpa kemesraan, kau diam, aku pun membisu. Cita-cita ke kota yang jauh di sana, pasrah sudah hati, hanya doa restu. Ku tunggu dengan sabar hati, siang malam cita-cita ke kota yang jauh di sana.